Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Pertama kali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala bantuan dan pertolongannya, sehingga pada hari ini bagi segenap santriwan dan santriwati bermuka yang ceria, karena setelah pembagian rapot ini akan ada acara libur. Alhamdulillah, sebelum saya melangsungkan, tentu saya pantas untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap asatidah yang telah mengorbankan segala apa yang dimiliki asatidah, telah berjuang mendidik anak-anak muslimin dan muslimat dengan kemampuan yang ada. Tentu ini merupakan amal soleh yang dibuka di dalam hidup mereka. Kalau bahasa luarnya kan pak guru dan bu guru, ya ustazah dan ustaz dan ustazah punya andil yang sangat besar di dalam pertama kali meringankan beban kaum muslimin dan muslimat, dan punya andil besar di dalam agama Allah Azza wa Jalla mengajarkan anak-anak muslimin agama Allah Azza wa Jalla, sehingga dimanapun ustadz dan ustazah itu jasanya sangat besar, sehingga tidak boleh dianggap remeh mereka, tidak boleh dientengkan mereka. Sepinter apapun engkau sebagai murid, maka ustaz dan ustazah itulah yang sudah memulai kepada engkau untuk kebaikan engkau di kehidupan dunia ini. Sepinter apapun engkau sebagai murid, mungkin hafalannya melebihi ustadznya, kecerdasannya melebihi kecerdasan ustadznya, tetap yang memulai pada diri engkau itu adalah punya kelebihan tersendiri. Kedua, tentunya saya memberikan hormat juga kepada segenap wali santri yang menyempatkan diri untuk hadir di pembagian rapot ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ikut andilnya saudara dan saudari kami Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah ikut memberikan sokongan, dukungan, semangat kepada putra-putri kita di dalam belajar, walaupun kita sebagai kedua orang tua jujur banyak kekurangan yang kita jumpai pada diri kita, tetapi tetap terus kita punya jiwa saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dengan yang ada di pondok pesantren. Kita berharap di saat kita ingin menginginkan kebaikan kepada putra dan putri kita, keinginan itu bertemu dengan keinginan baik para segenap ustadz dan ustazah. Insya Allah, semoga Allah menurunkan barokah dalam perjuangan yang didasari dengan niat yang baik tersebut. Maka oleh karena itu, tentu saya ingatkan kepada kedua orang tua, setelah ini putra-putri kita akan kembali kepada segenap kedua orang tuanya. Maka saya mengajak, jangan pupus harapan. Kalaupun mungkin kita menjumpai dan menemukan nanti kekurangan pada anak kita, mungkin kita melihat kok akhlak dan adabnya, barakallahu fikum, sudah di pondok pesantren misalkan, maka jangan sampai kemudian menyalahkan usaha besar yang dilakukan oleh segenap ustadz dan ustazah di lingkungan pondok. Mereka menyambut keinginan baik kedua orang tua agar anak ini menjadi baik. Namun usaha itu tetap berada di tangannya Allah Azza wa Jalla. Keberhasilan, kebagusan, maka dengan terus dibantunya oleh segenap wali santri dengan doanya, akan bisa barakallahu fikum bertemu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu saya ingatkan kepada segenap saudara dan saudariku ahlus sunnati wal jamaah. Di saat seseorang ingin kebaikan di dalam hidup, dia mencoba ingin mengukir lewat istri dan anaknya, maka kita sebagai seorang suami harus siap-siap untuk menghadapi ujian besar. Kenapa saya mengatakan demikian? Di saat seseorang ab memiliki keinginan dan usaha yang besar dalam kelurusan dan keselamatan keluarganya, maka akan besar tantangan dan ujian yang harus dia pikul. Demikian juga al-um, di saat dia berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, maka dia akan mendapatkan ujian sesuai dengan perjuangan dia. Semakin banyak pintu dibuka di dalam agama ini sebagai pintu kebaikan, maka bertambah pula ujian dan cobaan padanya. Sampai kemudian kita ini benar-benar tulus dan ikhlas di dalam berjuang atau tidak. Sabarkah kita di dalam mempertahankan niat dan tujuan kita yang baik? Makanya saya ingatkan, jangan pupus harapan. Di saat kita sudah memaksimalkan usaha di rumah kita, ternyata diuji dari istri kita, diuji dari anak kita, maka kita jangan sampai berubah tujuan dan niatnya. Lemah, loyo, lesu, jangan. Tetapi kita jaga. Namun bagaimanapun kita berusaha, walaupun kita sudah kerahkan sampai nyawa di tenggorokan, mungkin saking lelah dan capeknya, keputusan usaha engkau itu bukan di tangan kita, tetapi semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kurang apa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk mendakwahkan istrinya, mendakwahkan anaknya, menyelamatkan sampai detik-detik akan kematian sang anak dalam kekufuran. Dia tidak pupus harapan, terus punya semangat. Terus membangkitkan semangatnya untuk berupaya menyelamatkan anaknya walaupun nanti pada akhirnya keputusan Allah tempat kembalinya. Maka oleh karena itu kedua orang tua jangan sampai kemudian putus asa di dalam mendidik anaknya dan putranya. Maka di saat seseorang menemukan anaknya baik dan lurus, misalkan, jangan sekali-kali dia menganggap dirinya, wah, keberhasilan diri. Oh, jangan. Semuanya itu adalah bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang sudah berbuat yang terbaik, ternyata diuji, sabarkan dirimu. Ambil pahala yang lebih besar melalui usaha engkau. Barakallahu fikum. Karena saya ingatkan ini, segenap ikhwani dan akhwati, al-asatidah, asatidat, akan memiliki anak yang dewasa. Di sana akan ujian demi ujian akan datang dari anak-anak kita ini. Bas, kalau sekarang masih kecil, ya, belum terlihat. Walaupun mungkin sudah ada bibit-bibitnya, tapi belum terlihat. Maka jangan sekali-kali putus asa. Terus lakukan yang terbaik, wahai kedua orang tua. Maka tidak ada langkah yang sangat tepat kita lakukan, kecuali mencari lingkungan-lingkungan yang terbaik buat diri kita, dan terbaik buat istri dan anak kita. Lingkungan yang terbaik, barakallahu fikum. Ini semuanya harus dipertahankan. Harus dijaga. Jangan sampai ada kedua orang tua, barakallahu fikum, hidup di pondok susah, begini, mungkin banyak persoalan terjadi. Kemudian mikir untuk kemudian keluar dari lingkungan yang baik. Oh, hati-hati. Keputusan ini sangat-sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya, barakallahu fikum. Coba lihat anak-anak kita. Anak-anaknya muslimin. Di luar hidup dalam kebebasan. Bersamaan dengan kemajuan, barakallahu fikum. Fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Telah menghancurkan. Membinasakan, merusak. Mengobrak-abrik iman kita. Imannya anak-anak kaum muslimin, bahkan kedua orang tuanya. Sehingga jangan sampai ada dari saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada, berfikir barakallahu fikum untuk kemudian bisa tidak mau tinggal di pondok pesantren, ada peluang dan kesempatan. Ini malapetaka yang akan terjadi di dalam hidup. Mungkin Anda mengatakan, wah, lingkungan di luar lebih baik. Tidak. Mungkin kurang anak-anak adabnya di dalam pondok pesantren. Kurang adabnya. Sabarkan dirimu. Pendidikan yang ada di lingkungan pondok pesantren telah mengajari adab. Telah mengajari akhlak. Telah mendidik, telah memarahi, telah mencukur, bahkan menggundul, telah ini. Itu semuanya adalah perhatian dari segenap asatidah yang ada di pondok pesantren. Itu adalah kekurangan benar. Kita akui bahwa itu adalah kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi bukankah kita dianjurkan untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kedua orang tua saya ingatkan bahwa ini adalah langkah terakhir bagi kita untuk menjaga keistiqomahan di dalam hidup, mempertahankan manhaj yang hak ini di saat kita memilih teman-teman buat anak kita yang terbaik, buat diri kita yang terbaik. Walaupun mungkin levelnya ustadz besar, dia sangat butuh saudara-saudaranya ahlus sunnati wal jamaah. Dia butuh kepada saudaranya ustadz-ustadz untuk kemudian saling bahu-membahu, saling ingat-mengingatkan, saling nasihat-menasihati. Maka oleh karena itu saya pesankan kepada kedua orang tua, kalau menemukan sesuatu pada anak diri kita, anak didik kita, mari kita saling koreksi. Agar jangan sampai ketika anak kita nemukan baik yang satu kurang, muncul wahnya kita. Semuanya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh berupaya, kita disuruh berusaha, hasil dan lainnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada segenap wali santri, bahu-membahu, saling tolong-menolong, untuk kemudian terlaksananya proses belajar-mengajar, dan tertopang dan terdukungnya perjalanan dakwah ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu terakhir saya ingatkan kepada segenap santriwan dan santriwati, mungkin kalian sudah melihat bagaimana ustadz-ustadz marah kepada kalian, ustadzah-ustadzah mengingatkan kalian. Itu adalah bentuk perhatiannya mereka terhadap kalian. Sehingga jangan ada seseorang kemudian merasa dendam kepada ustadznya. Kenapa? Oh, ustadz ini sering marah. Jangan. Jangan, barakallahu fikum. Santriwan dan santriwati tidak suka kepada ustadz yang sering memarahi dia. Kenapa dimarahi? Kan ini tanda tanya. Jangan-jangan saya yang nakal. Jangan-jangan saya. Ya, kan begitu terkadang. Ustadz yang diam disukai. Kenapa? Oh, dia kalaupun kita begini, dia biarkan saja. Mau tidur di majelis, dibiarkan, tidak ditegur. Main di majelis, kita senang sama ustadz ini. Hah? Karena dia tidak. Siapa tidur itu? Asyik sekali. Allah yahdi. Kita senang sama ustazah ini. Kenapa? Dia tidak cerewet. Misalkan, kalau ustazah itu cerewetnya, suka marah, suka ini. Ustaz ini diam. Kalau ustaz itu, wah, marah. Segenap saudara abdai, ya santriwan dan santriwati yang saya cintai, semua apa yang dilakukan oleh ustadz yang ada di lingkungan pondok pesantren itu adalah untuk kebaikan biiznillah, kebaikan para penuntut-penuntut ilmu. Walaupun dia tahu anak-anak yang nakal, ya dia tahu, tapi sabar untuk terus ya menasihatinya di majelis, mengingatkan di majelis. Anak-anak yang suka berdusta, tahu ustadznya. Ya, yang suka mendustakan ustadznya, yang suka barakallahu fikum cari-cari kesempatan untuk bisa berbuat ini, berbuat itu, tahu orang-orangnya, kita tahu. Tapi kita tidak putus harapan. Kita terus berusaha mengingatkan, menasehatkan, memberikan kesempatan. Kalau sampai antum kemudian berada di tempat yang mungkin awam, hancur lebur, maka mereka menyabarkan dirinya untuk kemudian mengingatkan, membimbing, mengarahkan, memarahi. Semuanya ini adalah perhatian para ustadz dan ustadzah kalian. Berarti mereka itu cinta kepada kalian. Mereka itu sayang kepada kalian. Mereka itu adalah mungkin barakallahu fikum kasih sayangnya itu kalau kemudian dilevelkan lebih dari cintanya kedua orang tua kalian. Kalau cintanya orang tua kalian cuma bersifat manusiawi saja. Tetapi ini dia cinta karena kebaikan yang akan disodorkan kepada engkau. Maka oleh karena itu, ya santriwan dan santriwati yang saya cintai, jangan sampai ditanggapi miring kemauan dan keinginan para guru-guru, para mudarrisin dan mudarrisat, ya diambil kesimpulan jelek, lalu mensikapi ustadznya dengan sikap yang jelek dan buruk. Jangan ada di lingkungan pondok pesantren Barakallahu Fikum itu terjadi. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan pula, kalian akan melihat hasil dan prestasi kalian di dalam belajar. Namun ini semuanya jangan memuaskan. Dan kami juga tidak pernah puas. Kalau hasil kalian itu 100, 100, 100, kalau bisa 200 misalkan, ranking 1, ranking 2, ranking 3, enggak. Dan tentu juga kedua orang tua jangan merasa puas dengan hasil itu. Sampai kita bisa mengoreksi, melihat hasil akhlak dan adab pada diri seseorang anak. Bagaimana kelakuannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketaatannya di rumah. Barakallahu fikum. Itu adalah hasil yang gemilang sesungguhnya. Walaupun dari sisi EQ-nya itu rendah, tetapi akhlaknya, adabnya mulia dan bagus. Itu yang kita harapkan. Ada hafalannya, masya Allah, tapi perilaku dan akhlaknya kurang. Maka kita tidak bergembira dengan hafalannya. Kita tidak bergembira dengan hasilnya 99, 100 atau 8, tidak ada 7-nya, tidak pernah gembira. Maka yang menyenangkan kita itu, di saat adab dan akhlak itu mulia dan tinggi, walaupun nilainya mungkin serba kekurangan. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Tidak kemudian pernah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi kita bisa mengajak ini, bisa berbuat ini, bisa mengalahkan. Oh, enggak. Nabi kita dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Beliau telah berupaya, beliau telah bisa menyelamatkan ini tentu biiznillah. Beliau upaya, tetapi tetap diingatkan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit yang mau menjadi orang yang banyak berterima kasih. Maka oleh karena itu segenap, ya saya merasa berbangga dan ustaz-ustaz, di saat kalian sabar di masa-masa umur seperti ini mau duduk belajar, walaupun mungkin banyak hal yang menjadi beban buat kita, tetapi keberadaan di majlis ilmu, keberadaan mau belajar dan ditopang oleh kedua orang tua, ini adalah keberuntungan dalam perjalanan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu terakhir, kalian akan kembali ke rumah masing-masing. Oleh karena itu, jaga akhlak. Jaga adab. Jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Menyakiti maksudnya, nimpali, tidak mau disuruh. Ya bila ini, pokoknya tidak tahu rumah, keluyuran tahunya. Jangan sampai. Apalagi santriwati yang akan kembali kepada kedua orang tuanya. Dijaga. Kita saling bahu-membahu. dan dari majelis ini kita akan menyerahkan bahwa tanggung jawab besar kedua orang tua untuk menjaga dan melindungi putra-putrinya di rumah barakallahu fikum. Mungkin ini terakhir yang bisa saya katakan dan sampaikan sekaligus nasihat semuanya barakallahu fikum, terlebih khusus untuk diri saya sendiri. Terakhir kita, mari kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong menjaga mahalnya keselamatan dan hidayah pada diri kita, pada istri kita, dan pada putra-putri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.